mengikuti Rumahku Surgaku, program spesial untuk sahabatku yang akan mengupas tuntas tentang keluarga dari segala permasalahannya, yang bertujuan menciptakan keluarga samara yang akan dikaji secara syariah dan psikologi. Acara ini terformat interaktif melalui line telepon dan SMS. Rumahku Surgaku, hanya di 107,9 FM Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati. Radio 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ozi di program Rumahku Surgaku yang akan menemani sahabat-sahabatku semuanya insyaallah 60 menit ke depan. Program ini adalah program yang tersaji buat khususnya adalah sahabatku semuanya ya. Bagi yang ingin berkonsultasi ataupun ingin sharing tentang masalah keluarga, bisa bergabung dengan kami baik via SMS di 0231-252-2549 atau bisa langsung hubungi kami di 0231-252-2549. Baik sahabat, tentunya di sini Ozi tidak sendirian karena Ozi banyak ditemani juga ada Kang Ulil dan juga dua narasumber yang sudah datang dan sudah menemani, siap menemani sahabatku semuanya. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Kang Ulil. Kang Ulil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Ulil? Alhamdulillah sehat, baik. Semuanya, Ulil, ya. Kayaknya ceria banget hari ini Kang Ulil. Ya, baik. Sahabatku, tentu sahabat sudah tidak sabar lagi ya mendengar program kita sajikan. Langsung saja kita sapa dulu dua narasumber yang akan menemani sahabat ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu ya, sehat semuanya? Sehat semua. Gimana kabar? Dengar semuanya. Iya. Ada sedikit perubahan Bu ya dalam jadwal Bu ya. Jadi Rumahku Surgaku memang seharusnya hari Selasa, akan tapi sekarang adalah Kamis. Hari Kamis akan Bu di pindah di hari Jumat sahabat kesemuanya. Jadi bagi sahabatku yang ingin terus menyimak ada pindah di hari Jumat. Juga sudah datang Bunda Titi yang juga sudah menemani kami semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda kabarnya Bunda? Assalamualaikum Oji Uli. Iya, assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Gimana sehat semoga semuanya Bunda? Sehat. Semoga semua sahabat-sahabat Bunda sehat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Program ini insya Allah akan mengangkat sebuah tema Bunda Buya ya. Insya Allah tema yang kita angkat untuk sahabatku semua untuk kali ini adalah tema sekufu. Yang mana adalah sekufu itu adalah penting dalam urusan pernikahan ya. Kadang seorang itu bertanya apakah saya boleh atau tidak menikah dengan ini. Yang bermasalahkan kadang saya tidak kufu. Kufu itu bagaimana sih dalam Islam dan menurut agama dan sosiolog ya, psikolog. Jadi apa? Jadi sahabat semua bisa bertanya nanti tentang sekufu ya sahabat ya. Baik itu via SMS di 0813-2146-1079 ataupun di via telepon 0231-252-2549. Baik sahabatku, mungkin langsung saja insya Allah Buya akan langsung memberikan mukaddimah tentang sekufu. Pembahasan baik tentang sekufu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang kami cintai, wabil khusus Bunda Titi, juga Ozi dan Ulil yang menemani acara yang semoga bermanfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berbicara tentang agama atau ditinjau dari sisi syariat masalah kufu, sebetulnya Bunda, kalau kufu itu adalah disepakati oleh semua orang berakal sebelum Islam berbicara tentang kufu. Makanya sungguh sangat aneh jika orang, ada sebagian orang menolak istilah kalimat kufu. Kufu itu adalah disepakati oleh semua orang berakal. Hanya prosesnya nanti betul atau tidak, ini adalah masalah lain. Misalnya Bunda, dan biarpun kadang-kadang yang diambil itu orang yang sebetulnya dia adalah lawan atau saingannya, bisa saja seperti itu. Contoh, seorang saudagar pedagang kaya raya itu saingannya siapa? Pedagang yang sama kan? Pedagang yang sama. Akan tetapi tiba-tiba kalau ada pembicaraan untuk saling menikahkan anaknya, setuju mah? Untuk dinikahkan. Dinikahkan. Nah, karena ada satu misi. Iya. Misinya itu supaya adalah menjaga ininya supaya itu. Jadi sebetulnya kufu itu disepakati oleh semua orang berakal. Jadi kalau ada orang menolak kufu itu adalah satu hal yang tidak benar. Katanya Islam diskriminasi dan enggak, kufu itu adalah hak. Iya. Artinya yang seandainya dia meletakkan kufu kekufuannya juga tidak ada masalah. Misalnya orang kaya raya misalnya, biarpun harta ini adalah urusan kufu yang dianggap lain ya, kita hanya bicara akal saja. Orang selama ini kan yang dilihat dalam urusan pernikahan, kalau harta kaya ini ya, kita lihat itu nanti sebelum kita tinjau syariah. Seandainya ada orang kaya raya miliarder, lalu dia seorang wanita kaya raya pengen menikah dengan lelaki fakir yang hidupnya di pinggir jalan ya, itu adalah secara syariat juga dibenarkan, enggak, silakan, karena dia telah menjatuhkan haknya, ya kan? Iya, Bu. Akan tetapi akal bisa enggak? Pasti bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Kan begitu ya? Lah itu kenapa itu sebetulnya menunjukkan bahwasanya kufu itu penting. Sebab kalau kufu itu sudah ada, kenapa itu tidak ada? Kalau sudah kufu itu ada, kufu itu adalah keserasian, keseimbangan untuk tadi sebut, iya, terbangunnya sebuah komunikasi. Dan juga untuk mengukuhkan faktor psikologi. Sebab kepincangan itu juga menjadikan pengaruhnya besar terhadap psikologi. Karena kita tidak benar kalau ada seorang menikah itu dengan minder itu. Kalau merintah dengan kefakirannya itu kadang-kadang itu tidak bisa berfungsi dalam sebuah komunikasi. Misalnya seorang wanita karena merasa kefakirannya dinikahi seorang laki-laki kaya raya, minder. Kemindirannya itu bermasalah berat sehingga suaminya di saat melakukan kesalahan tidak berani menegur dan sebagainya. Begitu juga seorang laki-laki yang melarat ya, tapi menikah dengan perempuan yang kaya raya, ya kan? Itu bisa saja menjadikan dianya itu adalah tidak punya kemampuan untuk mengatur rumah tangganya menjadi imam. Biarpun sebetulnya ya, itu bisa saja dijatuhkan karena wanita kaya raya karena di hatinya mulia. Tapi kan tidak semua orang punya ketakwaan semacam ini. Hatinya mulia, saya ingin menikah dengan seorang laki-laki santri yang soleh biarpun melarat deh ibadahnya. Atau seorang saya kaya raya, saya pengen punya menantu yang penting soal ustadz soleh misalnya. Itu misalnya. Itu adalah wajar dan itu kemuliaan dan itu yang dibidik oleh para ulama dahulu. Bahkan ini terjadi seperti di daerah Kediri. Itu tahu ada seorang kaya raya itu, mohon maaf ya, seorang kaya raya dan berhasil, dia pengen punya, dia punya menantu alim. Apa katanya? Kamu tidak usah ngurusin apa-apa, urusan rumah tanggamu aku yang cukupi. Kamu cukup ngajar saja. Lah ini, ini kan menjatuhkan haknya ya. Akan tapi lihat, seorang anaknya kan harus dididik benar ya. Kalau tidak kan bisa bermasalah. Selalu ngungkit-ngungkit. Ini kan semua dari bapak saya, ini dari orang tua saya. Ini bisa bermasalah. Jadi aslinya kufu itu adalah untuk mengikuti ya watak dan sifat manusia. Orang sekarang gini, anak raja dengan anak raja, pejabat. Ini adalah sudah irama seperti itu. Akan tapi harus diketahui bahwasanya semua madhab mengatakan bahwasanya ini sebelum syariah ya. Syariah itu adalah mengatakan bahwasanya kufu itu adalah hak. Kalau ada orang menjatuhkan kufunya adalah tidak ada masalah. Tapi tidak bisa dipungkiri. Maka nanti ada tingkat kekufuan. Kufu yang paling penting adalah agama. Jadi tidak ada yang bisa menandingi. Jadi yang paling penting dan utama adalah agama. Cuman tadi kita gambarkan bahwasanya istilah kufu itu adalah wajar semua orang berakal. Akan tapi nanti setelah itu semuanya inna akramakum indallahi atqakum. Lihat harus yang kita tinjau pertama adalah kemuliaan akhlak, ketakwaan ya. Jangan sampai itu mengalahkan yang lainnya. Apa artinya anak kita itu adalah apa? Anak apa artinya kita dinikahi, anak perempuan kita dinikahi oleh orang yang katanya ningrat misalnya, tapi ternyata akhlaknya tidak. Atau dia orang kaya tapi tidak punya agama. Tentunya yang didahulukan adalah di sini agama. Agama. Yang jelas kufu itu ada. Jadi kufu itu harus, tidak bisa tidak. Sampailah itu yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi agama Bu ya yang terpenting ya. Otomatis ya. Agama. Ya. Agama itu nomor satu. Lah itu kufu ya. Yang sesungguhnya di situ. Kemudian oleh Rasulullah disebutkan misalnya Quraisy dengan Quraisy ini semuanya ya. Karena memang seperti itu, mengikuti sifat. Makanya betul kalau Bunda, kalau kita dalam bahasan pertama, psikologi itu penting untuk dijaga. Supaya tidak ada kesombongan seorang istri di dalam sebuah rumah tangganya karena merasa nasab hartanya kafak kufu apa hartanya lebih tinggi, itu bisa saja terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan terjadi kesombongan bagi seorang istri. Maka diperhatikan kufu. Kalau seandainya ada seorang wanita yang sudah terdidik, ya terdidik. Lah ini pernah terjadi juga dalam satu kisah. Sayyidina Zaid ibn Harithah itu adalah bekas budak yang sudah merdeka, orang soleh. Kemudian dengan Sayyidah Zainab adalah kufu Quraisy karena kerabatannya dengan Rasulullah sangat dekat. Ternyata di sini Bunda sama-sama baik, tidak ada keseimbangan, tidak ada kesesuaian. Biarpun sama-sama soleh, terjadi perceraian. Ini menunjukkan bahasanya kufu ini adalah penting ya, nah, penting dalam hal pernikahan. Cuman jangan sampai mengejar kufu urusan yang lain selain agama. Agama diutamakan, baru setelah itu dipikir yang lainnya. Kemudian misalnya kalau ada seorang, nah kufu itu nanti kalau kita bicara secara akal dulu supaya rinci ya, kufu secara akal, sekarang kufu secara syariah itu seperti apa? Jadi yang jelas kufu itu harus ada kesamaan. Kufu itu namanya kafa'ah, kesesuaian antara suami istri, kesesuaian. Bahkan kalau perlu pendidikan juga begitu Bunda. Iya. Suaminya cerdas sekali atau istri yang sangat cerdas sekali, suaminya tell me dikasih tahu nanti dulu nggak nyambung, ini bisa berantem dalam rumah tangga. Nah, makanya anda ini juga sangat berbahaya. Ini kufu dalam urusan pemikiran juga perlu itu. Penting ya. Kemudian dan kufu itu hanya dianggap begini Bunda, bagi seorang wanita kalau pengen menikah dengan laki-laki diupayakan laki-laki itu adalah jangan sampai di bawahnya. Itu sudah kita bahas dalam kaidah kemarin. Iya. Sebenarnya kaidahnya wanita itu pengen kalau melihat suaminya itu ke atas. Betul. Nah, suaminya itu lebih tinggi sedikit. Kalau tidak lebih tinggi badannya, lebih tinggi ilmunya. Kalau tidak lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi apanya, harus ada kelebihan itu adalah itu sudah normal. Lah itu sebenarnya bahasa kufu itu. Karena kita makmum ya. Iya, itu adalah yang kita sebut bahasa kufu kalau kita terjemahkan dalam syariat ya. Maka dari itu seorang wanita itu biasanya pengen mempunyai suami yang lebih pandai. Mungkin seorang wanita itu adalah seorang dokter. Tapi karena imannya tinggi, kalau urusan kedokteran saya sudah cukup. Saya pengen yang membimbing saya urusan agama saya. Bisa saja seorang dokter menikah dengan seorang ustadz. Artinya apa? Ada nilai plus yang dilihat dari pasangannya. Tapi kalau indah ini, indah itu, indah ini, indah itu, pusing dia. Sehingga sampai ada orang bilang, bang, suaminya bilang, dek, aku sungguh sangat cinta kepadamu, kamu cantik, kamu baik, solehah. Iya bang, aku juga cinta sama abang. Cuman bingung, aku cinta kepada abang karena apa ini? Gak enak. Banyak. Terpaksa begitu. Dan kemudian juga, kalau tidak ada kufu itu, khawatir nanti ada ketersinggungan di dalam sebuah rumah. Maksudnya nasab. Pentingnya dalam Imam Syafi'i itu nasab itu dibahas. Harga diri. Harga diri nasab itu karena begini Bunda. Kadang-kadang ada ketersinggungan sensitif dalam sebuah rumah tangga. Mungkin keluarga sang istri itu nasabnya lebih tinggi. Yang lain tidak punya nasab. Apalagi punya kasus orang tuanya begini-begini. Di saat sang istri itu berbicara tentang kebesaran nasabnya, apa kata suami? Minder kan? Dan itu akan menjadi tertekan di dalam sebuah rumah tangga. Sehingga bisa saja menjadikan kebencian kepada orang tuanya. Kenapa saya dilahirkan semacam ini dan sebagainya ya. Makanya Islam itu dihadirkan bukan untuk orang ulama-ulama saja, orang-orang soleh yang bisa nerima itu semuanya. Tapi untuk orang awam yang masih punya hawa nafsu, sehingga dikukuhkan makna kufu. Kufu. Ya kalau orang soleh-soleh semua sih enggak ada masalah. Orang soleh, wanita soleh, hah? Yang penting suaminya soleh, enggak punya duit, enggak punya nasab, enggak punya ini, enggak ada masalah. Tapi Islam ini buat semua orang yang masih punya hawa nafsu, yang masih belum terdidik hawa nafsunya, sehingga mesti muncul apa namanya emosi, sehingga dipenuhi yang namanya kufu. Jadi ini harus iya. Kemudian nanti kalau pembahasan masalah syariat mungkin akan terbahas setelah ini. Jadi intinya kufu itu ada, harus. Akan tapi yang harus kita pahami, yang namanya kufu itu di dalam masalah pernikahan adalah syartul luzum. Kalau kita bicara syariah nanti tentang nasab, nasabnya harus misalnya dari ahli bait Nabi Muhammad, Quraisy. Ini adalah syarat luzum. Syarat luzum itu begini Bunda, artinya bukan syarat sihah. Syarat luzum itu bagi orang yang punya nasab, dia bisa mempertahankan nasabnya untuk menolak pernikahan. Seorang wanita yang punya nasab lebih tinggi dari seorang laki-laki, dia bisa menolak, saya tidak nerima. Misalnya anaknya putri raja. Putri raja dia punya hak untuk menolak. Di dalam syariat diperkenankan karena adalah dia seorang putrinya putri. Seorang raja, sultan, khalifah, mau dinikahi orang biasa petani. Maka hak bagi seorang putri itu untuk menolaknya. Kalau dia menjatuhkan, Enggak apa-apa. Nah ini, jadi seperti itu. Jadi maknanya itu memang untuk menjaga. Karena yang dibidik oleh, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, khawatir ada kesombongannya dalam rumah tangga baru 3 hari berantem. Tak tanya tolak pinggang nanti. Kamu ini dari mana? Kayak akhirnya balik kan, mugah balik kan begitu. Berani-berani aneh, kan bisa begitu. Jadi dijaga dalam Islam. Tapi, kalau dia merendahkan, mapan menjatuhkan, dia tidak masalah. Bahkan dianjurkan semua orang kalau minta surga kan surga Firdaus. Artinya apa? Siapapun, baik laki dan perempuan, kalau pengen sesuatu harus yang istimewa dong. Anda seorang wanita pengen laki-laki yang mulai dari nasab, dari ilmu, dari ini harus kalau bisa. Anda seorang laki-laki bisa. Ini kok indahnya. Sebab Rasulullah itu menyireh tungkahul mar'atu li apa? Li arba'in. Li arba'in. Dalam riwayat memang tidak ada li nasabiha. Tapi ada ulama menerjemahkan li nasabiha. Artinya semua orang pun harus mencari pasangan yang punya nasab. Karena apa? Ini demi keturunannya. Yang bakal dibanggakan oleh anak-anaknya. Bukan bangga kesombongan. Sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Ini yang harus dipahami. Jadi kufu itu ada. Makanya tidak benar ada sebagian orang karena kedengkiannya kufu itu tidak ada. Khususnya ada orang misalnya sekarang kan ahli bait, keluarga Rasulullah ahli bait, duriyah Nabi kepada duriyah Nabi. Ini kufu. Ada orang di luar mengatakan itu kok diskriminasi pernikahan itu saja. Pernah suatu ketika saya balik kepada, kalau Anda seorang ustadz bagaimana menikahkan putri Anda, atau Anda seorang punya uang, mungkinkah Anda nikahkan anak Anda dengan orang yang enggak benar atau orang yang enggak punya ini? Ya enggak, sama itu kufu. Jadi yang punya nasab dia akan mempertahankan nasabnya. Kalau ternyata dia meletakkan, saya sudah seleh, saya tidak ngurus ini semua, itu haknya dia. Di dalam fikih disebut namanya syartul luzum. Syartul luzum itu syarat, jika tidak dipenuhi maka bagi yang punya hak berhak untuk menolaknya. Tapi kalau yang punya hak itu sudah meletakkan, menjatuhkannya, boleh, saya tidak apa-apa, maka itu sah-sah saja. Kecuali riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, syartus sahih, tapi itu pun nanti perlu penjelentrehan, penjelasan yang lainnya. Jadi intinya secara umum, puasanya yang namanya kufu itu harus ada bagi orang yang berakal. Apalagi menurut syariah, sebab syariah sangat tidak bertentangan dengan akal. Cuman kalau tadi, kalau sudah berlebihan, misalnya Jawa dengan tadi apa Bunda? Jawa dengan Sunda enggak bisa, Sunda dengan Batak enggak bisa, ya enggak benar kalau sudah sama-sama. Suku Bu ya. Suku itu kadang-kadang bagi orang itu karena kefanatikan. Sementara dijadikannya orang itu berkabilah-kabilah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan justru untuk saling ta'aruf. Mestinya orang Jawa jangan nikah sama orang Jawa. Mestinya begitu. Orang Jawa sama orang Batak sana, orang Batak sama orang ini mestinya ya. Kalau memang kaget juga. Karena ini ada semacam kefanatikan. Ini adalah yang dibangun oleh jahiliyah. Orang Jawa merasa lebih mulia dari orang Sunda. Orang Sunda lebih mulia dari orang Madura. Betul. Orang Madura lebih mulia dari orang. Ini adalah suatu kehinaan. Tidak seperti itu. Kita menikah dengan siapa yang penting soleh. Yang penting baik. Enggak kaget-kaget juga sedikit enggak apa-apa. Baik, ini adalah mungkin barangkali sebagai mukadimah, mungkin Bunda bisa menambah secara psikolog seperti apa. Ini ilmu yang baru buat Bunda sendiri sebetulnya. Dan buat kita semuanya Bunda. Tapi mungkin cuma istilah yang Bunda belum kenal aja Bu ya. Sebetulnya hakikatnya sama sih. Kalau dalam psikologi itu, orang menikah itu harus suka, harus bangga terhadap satu sama lain ya Bu ya. Dan Oji Ulil dan sahabatku semua. Jadi kalau kita suka sama suami, calon suami kita, berarti kita juga menghormati dia. Ya kan? Mau nurut sama dia gitu. Dan sebaliknya, kalau calon mempelai pria itu suka sama calon mempelai putri, berarti dia selalu mau menolong gitu kan. selalu tahu perasaannya. Hmm, jadi membantu, pokoknya pertengkaran ya, antar mereka itu menjadi minimal gitu ya, kalau ada rasa suka gitu. Nah, tetapi ini memang sering salah gitu. Kalau kalau tidak dibantu oleh syariat, wawasan syariat, rasa suka ini sering salah begitu kan, ya. Jadi seperti tadi, orang Jawa contohnya harus menikah dengan orang Jawa karena ibunya ini, mudah-mudahan saya enggak, ibunya ini dan bapaknya bilang orang Jawa itu apa namanya, semuanya ya pinter, ya lungguh, ya apa, yang enggak kasar dan sebagainya. Ketemu, maaf, orang Tapanuli misalnya pasti terkejut gitu, karena mereka vokalnya saja sudah keras. Iya, tradisi gitu. Beda. Cara makannya beda. Jadi pokoknya unggah-ungguhnya juga beda. Walaupun sebetulnya tidak seperti itu niatnya, cuma caranya. Nah, tapi ini perlu satu pembelajaran. Tapi untuk amannya biasanya seperti yang dikatakan Buya tadi, lebih baik kita mengambil apa namanya tadi itu, yang paling aman gitu, dalam arti gini. Misalnya senang sama seorang dokter misalnya. Anak saya misalnya. Dokter ini ternyata orang beragama Islam, tapi seperti itulah, ada kurangnya. Jadi nanti bisa pilihlah, banyak kan muslim yang dokter juga yang lebih baik dari ini. Seperti itu loh, Bu. Yang dimaksud Bu ya kan tadi seperti itu. Nah, yang dalam kajian psikologi juga itu disarankan seperti itu. Jangan asal lihat bajunya gitu. Dokter anaknya bakri ya, terus gini gitu, itu belum tentu baik. Masih banyak anaknya, kalau mau anaknya pengusaha misalnya, masih banyak anaknya pengusaha tuh, banyak sekali, mungkin yang lebih baik dari itu misalnya. Nah, itu bisa memilih gitu loh Bu ya. Jadi dalam arti walaupun seneng, tapi kalau ada yang gak berimbang kan, yang namanya ta'aruf kan beberapa pilihan, kita ambil yang terbaik gitu. Nah, itu seperti itu, sama aja. Cuma ya dalam apa, konseling-konseling remaja atau BP4 juga selalu ditanya, sudah cocok gitu. Dan kita punya biodatanya, yang perempuan, yang laki. Kita juga berpikir, melihat, observasi, ini kayaknya ada yang gak nyambung. Nanti disarankan lagi. Tapi empat mata, sama yang perempuan atau sama yang laki, kayaknya kalau gini-gini nanti terjadi begini. Ini antisipasi. Seperti itu kalau dalam kajian psikologi. Yang namanya, maksudnya sekufu itu seperti itu. Jadi tujuannya sih untuk apa, mendapatkan pernikahan yang langgeng gitu, sampai akhir hayat, nggak ada perceraian, nggak ada apa, malah justru bisa menurunkan anak-anak yang baik dan lebih baik dari orang tuanya gitu. Jadi ini memilih ya Bu ya, memilih, nggak senang sama satu orang itu kemudian tidak ada lagi yang lain lebih bagus, nggak, itu seperti itu kalau dalam kajian. Tapi menikah itu harus suka, nggak bisa kalau cuma lihat sama-sama pedagang gitu, nanti gimana, nggak bisa. Artinya, ya. Jadi kalau misalnya anak miliarder menikah dengan pria biasa, orang tuanya juga harus tahu ini potensial nggak untuk menjadi imam, gitu. Walaupun tidak kaya, tapi harus kelihatan itu, dia bisa nggak membimbing anaknya yang perempuan, gitu. Itu sangat penting. Jadi itu kalau dalam kajian psikologi seperti itu, sama sih sebetulnya. Jadi manggil seperti itu. Di dalam memilih pasangan, ya, sampai kena bunda, ya, namanya memilih itu kan bukan berarti orang yang keprosok. Betul. Memilih, namanya memilih. Di situ harus memilih yang ter. Betul. Sebisa mungkin. Ya, sebisa. Selagi bisa, kalau tidak adalah harus ada prioritas mana yang harus diambil. Tapi ingat bahwasanya agama itu paling utama. Jangan hanya mementingkan selain agama. Mohon maaf ya, kalau dibanding mana lebih utama antara nasab dengan agama, ya agama. Betul. Masa nasabnya bagus tapi tidak agama Islam, nasabnya bagus tapi dia fasik, nasabnya bagus tapi dia tidak sholat, ya apa artinya? Tetap agama adalah nomor satu. Jadi memang betul kan, Bunda, menikah itu harus senang. Maksud senang itu adalah orang yang akan dinikahi itu layak untuk dicintai dan disenangi sesuai dengan kriteria. Nah, itu kan penting ya, karena kaidah kemarin kan Pak memilih. Bagaimana cara memilih? Memilih itu sebelum orang gandrung. Sebelum orang senang. Jadi memilih senangnya itu dari dalam hati. Makna karena memang dia adalah semua orang bakal senang dengan kriteria itu. Ini. Terus dia juga mau nurut kalau senang sekali dalam hati, mencintai dalam arti kagum itu, kalau perempuan akan menjadi makmum yang baik Ada kepatuhan nanti. Ada kepatuhan karena memang sesuai dengan kriteria. Sehingga waktu dia melihat itu, dia dari posisinya dia. Jadi orang itu jangan lupa posisi. Itu adalah makna kafa'ah. Dia ingin melihat orang lain. Saya bisa enggak melihat suami saya seperti itu dengan mata menghormati? Kalau ternyata dia lebih rendah dari saya, buru-buru deh jangan khawatir nanti terjadi apa-apa. Kecuali dia sudah melihat dari posisinya dia. Memang saya posisi lebih tinggi, saya nasab lebih punya, kemudian saya harta juga lebih banyak. Akan tapi saya dalam hidup saya butuh seperti dia. Artinya dia memandang dari posisinya. Posisi butuh. Maka di saat itu posisi yang dia itu bakal menghargai. Itu adalah wajar-wajar saja. Dan dalam Islam itu diperkenankan. Makanya benar kufu itu adalah syarat. Dan itu disepakati oleh tiga madhab ya. Madhab Imam Abu Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya madhab Imam Malik itu agak ringan masalah kufu itu. Kufu itu hanya ada agama saja. Urusan nasab dan sebagainya tidak ada. Jadi orang nasab ini, nasab itu. Yang penting agamanya sama. Iman kepada Allah tidak sama. Dan itu adalah juga pendapat ulama besar Maliki. Yang Malik sendiri juga punya nasab ya. Akan tapi dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, dan juga madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada di dalam urusan nasab ini. Jadi rincian ada nasab. Bahkan sampai nanti dibahas oleh sebagian ulama kufu dalam urusan umur. Itu ada, biarpun ini adalah barangkali tidak pernah dibahas. Kakek-kakek 80 tahun menikah dengan 16 tahun. Dan ini ada terjadi. Banyak. Akan tapi apakah haruskah pernikahan semacam itu? Mungkin ada orang yang ngambil barokah. Apa ngambil barokah atau ngambil apa namanya? Karena cintanya kepada ulama tersebut, ulama umur 80 tahun dinikah dengan putrinya. Ya wajar, tidak apa-apa. Akan tapi orang tua pun harus melihat putrinya ini kan juga seorang wanita yang perlu senang, perlu bahagia betul, ya. Kalau masih dua kali umur, apa 40 sama umur 16 ya pasti mungkin 45, tapi kalau sudah kadang-kadang tua sekali dan ini bagaimana yang semacam ini ya. Nah kalau semuanya rela sih tidak ada masalah, akan tapi orang tua pun harus memikirkan tentang anak etita itu bukan boneka yang tidak punya hawa nafsu ya, tapi dia juga punya kesukaan, rasa senang, sehingga betul betul diperhatikan itu, makanya saking pentingnya di dalam madhab Imam Syafi'i, biarpun seorang wali, mujbir wali yang bisa memaksa anaknya untuk menikah tanpa dengan izin, maka tetap disunnahkan untuk minta izin bagi anak perawan. Ditanya, nak, gimana kamu mau enggak dengan dia? Itu adalah makna untuk menemukan kekuh keseimbangan. Biarpun nanti ya, biarpun pada hakikatnya dia tidak seimbang, tapi di saat dia menerima itu, siap menerima kekurangannya. Itu yang penting. Khawatirnya itu terjadi percekcokan di dalam sebuah rumah tangga. Baik, ini adalah mungkin masalah kafa'ah. Mungkin kita akan sambung dengan beberapa pertanyaan. Baik sahabat yang belum bergabung, kita tunggu di via SMS 0813-2146-1079 atau via telepon 0231-2522549. Kang Ulil, kayaknya asik nih temanya nih tentang kafa'ah ya, karena sekarang banyak orang yang bertanya-tanya, saya itu kufu dengan tidak dengan dia itu, sehingga apa, banyak yang minder, banyak yang ini. Ironisnya di masyarakat lagi tatkala kufu itu dimaknai hanyalah pada ormas-ormas tertentu. Sebaiknya kita tanyakan pada guru kita Buya Yahya, bagaimana tanggapan beliau tentang masalah orang harus kawin atau menikah dengan ormas yang dia ada dalam situ, seperti NU harus ada dalam NU, atau jamaah sini harus dengan jamaah sini juga, seperti itu. Bagaimana Buya? Baik, nanti seperti itu ya. Kayak sahabat sudah penasaran nih Kang Ulil, tapi sebelum kita lanjut Kang Ulil ya, akan kita break terlebih dahulu sebelumnya, setelah yang satu ini.

hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Masih di frekuensi yang sama 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Sahabat, kita berada di program Rumahku Surgaku. Tema yang kita angkat pada pagi ini adalah tentang kufu. Kang Ulil, tadi sempat nanya Kang Ulil ya? Iya. Buya, tentang masalah kufu yang diartikan, diselewengkan lah istilahnya dalam masyarakat sekarang Buya, bahwasannya sekufu itu adalah istilah ormas ini harus tetap pada ormas itu. Yang penting asalkan kita tidak bicara tentang masalah akidah-akidah yang sesat ya. Akidah yang sesat sudah ditolak aja, sudah enggak usah banyak pikir. Kan tapi seperti jamaah ini harus dengan jamaah ini, salan ormas ini harus dengan harus tetap pada ormas ketasangannya, ormas itu juga bagaimana kita menyikapi itu, Bu ya? Baik. Itu sebenarnya harus ditinjau dari cara berpikirnya orang awam itu sendiri. Orang awam itu pengen simple ya. Iya. Ada orang awam mempertahankan makna kufu agama. Pokoknya anakku harus selamat, itu saja intinya. Sehingga kadang-kadang mereka itu menolak ormas lain itu bukan karena ormasnya, karena belum tahu betul apakah ormas itu membawa akidah yang benar atau tidak. Sehingga ada orang yang penting lah kalau memang saya ormas begini, mohon maaf loh NU ya sudah, terserah NU ya. Padahal orang NU yang liberal juga ada kan. Jadi kadang-kadang maksudnya benar, tapi memang perlu bimbingan apapun bentuknya. Yeah. Tapi kalau ormasnya itu memang membawa suatu misi akidah yang suka membid'ah-bid'ahkan orang, menyesatkan orang, itu tidak kufu, langsung tidak kufu. Jangan ditolak langsung. Jangankan bukan saja tidak kufu, kalau kita punya anak perempuan jangan dinikahkan dengan dia, itu jelas tidak kufu. Atau kalau Anda seorang laki-laki jangan menikah perempuan yang semacam itu, karena itu adalah akidah yang sesat, itu berbahaya. Jadi barangkali harus ditinjau dari hakikat agama. Hanya karena orang awam itu simple ya, praktis, pengennya itu adalah selamat gitu saja. Tapi tidak tahu bagaimana caranya. Seorang awam tidak bisa diskusi, seorang awam tidak bisa bertanya tentang ilmu. Tapi sudahlah, pokoknya kalau saya sampai sekarang, sampai saya ormas ini pokoknya, sampai kadang-kadang gini bunda, oh ini mangku musola atau mangku masjid, itu dipikir sudah bagus ya. Yang punya masjid sama punya musola, itu standarnya orang awam itu. Gimana rumahnya? Rumahnya ada masjidnya, ada musolanya, atau Pak Haji. Itu sebetulnya standar agama aslinya. Cuman bukan itu dohir. Perifer sekali ya, betul lah. Cuman karena memang awam, kerjanya di sawah dan ke pasar, kita maklumi lah. Maka kita buka, wahai para awam, sering komunikasilah dengan orang ngerti, para ustaz dan sebagainya. Sehingga belum tentu orang-orang yang sama satu ormas selamat, ataunya itu lebih kacau. Bisa saja. Tapi maka itu bukan ormas, bukan kufu ya. Kan, tapi ormas itu wadah ya. Partai bukan kufu, tapi itu wadah. Ini jadi yang penting-penting adalah bagaimana agama, kedekatannya kepada Allah, gurunya siapa, pendidikannya di mana. Itu adalah penting sekali agar orang benar di dalam memilih. Dan juga ukurannya tadi adalah wanita. Jadi wanita memilih laki-laki, bukan lelaki memilih wanita. Kalau lelaki memilih wanita itu siapa saja. Misalnya ada seorang laki-laki yang pengen menikah dengan seorang perempuan yang gila pun juga sah. Tidak ada yang mau ya. Ya, sempurna. Pengen menolong, gak apa-apa. Masya Allah. Ini, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Tidak ada tuntutan. Tapi kalau ada seorang wanita cerdas, soleh, lalu dinikahkan dengan seorang gila, maka dia berhak menolak. Dan pernikahan itu bisa saja dibatalkan karena tidak kufu ya. Baik sahabat yang masih belum bergabung ya sahabat, boleh bergabung dan kami kita tunggu di via SMS 0813-2146-1079 atau baik via telepon 0231-252-2549. Baik Buya, sudah ada yang gabung Buya. Oh baik, ada yang via telepon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Halo. Bisa dikecilin dampak radionya? Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo Bapak, bisa dikecilkan dulu volume radionya. Pagi hari. Iya iya baik, makasih ya sudah. Gimana Pak? Tanya. Iya boleh boleh. Iya. Dengan siapa ini Bapak siapa? Halo. Terputus Bu ya. Baik, ada sudah masuk via SMS Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, Bunda, Kang Ozi dan Kang Oli, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob. Saya Akhwat di Sumber, Bu ya. Bolehkah kita memilih calon pendamping hidup dengan menyamakan aliran yang sama? Terima kasih, Bu ya. Mungkin perlu dijelaskan Bu ya, aliran itu apa maksudnya Bu ya mungkin Bu ya. Apakah aliran itu masuk dalam kufu atau bagaimana Bu ya? Mungkin masalah akidah. Jelaskan ya Bu ya. Itu yang nomor satu memang. Ya. Aliran itu maksudnya kalau orang awam adalah akidah ya. Akidah. Jadi di sini adalah jangan Anda menikah kecuali dengan orang yang berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Sufiyah. Jadi ini adalah hal ini. Tidak cukup orang mengaku Islam ya. Barangkali Anda seorang ibu mempunyai anak gadis pengen dilamar oleh seseorang. Tanyakan dulu agamanya. Kalau dia menjawab agamaku Islam, tidak cukup. Islam apa? Islam macam, Islam gado-gado, Islam macam-macam. Kalau dalam bahasa dulu bahasanya Pak Soekarno Islam Sontoloyo ya. Jadi ada Islam apa? Jamnya Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak cukup. Yeah. Ahli Sunnah wal Jamaah apa? Sekarang ada Ahli Sunnah palsu suka nyaci maki orang tuh. Pakaiannya kelihatan. Ahli Sunnah. Jadi ini harus kita tanya. Ahli Sunnah apa? Ibaratnya bukan tanya, bukan ditanya lidah. Hakikatnya Ahli Sunnah apa? Jangan Ahli Sunnah. Ini Ahli Sunnah akhir zaman ini. Memang dulu tidak ada Ahli Sunnah. Ada orang yang hidup di akhir zaman mengatakan paling Ahli Sunnah. Yang lain bukan Ahli Sunnah. Ini kan orang ngaco. Ini orang ini ya kemarin sore ini orang aneh-aneh ini. Baik. Ini Ahli Sunnah sakit itu. Baik. Ahli Sunnah yang sesungguhnya ini. Ahli Sunnah yang sesungguhnya siapa? Asy'ariyah. Pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Maturidi. Jadi itu ahli Islam tidak cukup. Ada yang menekan, yang penting kita ini kan Islam. Awas, penjahat akidah itu dengan kalimat itu. Penjahat akidah kalau orang hanya mengatakan yang penting saya Islam, yang penting kan persatuan. Oh tidak, umat sudah bersatu dengan akidah yang jelas Asy'ariyah dari masa ke masa. Ya, Asy'ariyah itu jelas, Asy'ariyah itu manhajnya Abu Hasan Al-Asy'ari abad ketiga, abad keempat. Tapi itu adalah mengulas dari akidahnya orang, orang yang sebelumnya para sahabat Nabi. Dan itu sudah besar, tidak ada orang alim dari masa ke masa kecuali Asy'ari. Mulai dari Amirul Mu'minin fil hadis. Ya, ini akidah mantap. Sampai hari ini yaitu akidah yang sering kita dengar Bunda, sifat wujud, kidambako sampai terakhir. Itu adalah ciri akidah Asy'ariyah. Setelah Asy'ariyah, Sufiyah. Karena manhaj pendekatan kepada Allah adalah ahli tasawuf yang benar. Ya, dia tasawuf yang benar. Nah, ini harus. Jadi kalau ada orang anti tasawuf tidak pantas jadi menantu. Atau ada tasawuf yang salah Bu ya? Oh, iya, ada memang. Semua tidak bukan saja tasawuf. Semua disiplin ilmu pasti ada penjahatnya. Dalam ilmu hadis ada pendusta dalam hadis. Ada dalam akidah ada Ahmadiyah, ada Khawarij, ada ini, ada. Jadi semua dalam fikih ada orang mutasahil yang entekan fikih. Semua di dalam disiplin ilmu itu pasti ada benalunya. Cuman yang kita pangkas benalunya. Kayak tasawuf itu adalah istimewa mulia hebat dasar. Ada penjahat-penjahatnya ada. Semuanya ada. Cuman yang kita bahas adalah tadi Islam. Ini ciri umum ya. Orang Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini jarang diketahui oleh orang awam. Hanya akan tapi perlu kita hadirkan kembali di saat munculnya orang-orang yang ngaku Ahli Sunnah palsu ini. Dulu tuh sekompak di Indonesia tuh rata-rata orang semua adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya biarpun Asy'ari, mereka Asy'ari. Karena di musala kecil-kecil sudah biasa menghafal ya Bunda. Sifat wujud kita bakal muhal. Itu adalah syirik akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Cuman karena sekarang ada muncul ahli fitnah ya. Ahli dusta ya. Ahli fitnah. Maka perlu diajari orang untuk bertata bahasanya, aku adalah Asy'ari. Pernah suatu ketika kita di Jakarta terlajar dari obrolan membongkar akidah sesat. Karena tidak menunjukkan identitas, kami tidak menunjukkan identitas, sehingga pertama kali disebut oleh narasumber itu adalah akidah paling sesat adalah Sufiyah dan Asy'ariyah. Loyo, ini kan berarti langsung nantang terang-terangan. Akhirnya langsung berubah dari membongkar akidah yang sesat, akhirnya menjadi membela diri karena akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah harus dibela. Sehingga ya mohon maaf terjadilah satu perbincangan yang kurang adab. Karena semua orang sudah Asy'ari, akhirnya dia sendiri. Dia sendiri akhirnya tidak didengar sama orang. Bahkan hampir dikeluarkan di majelis. Salahnya sendiri Anda tidak tidak hati-hati. Mm-hmm. Jangan dibilang kami yang buat-buat. Oh tidak, semua orang Asy'ari, biarpun mereka tidak ngerti Asy'ari, kita kembalikan katanya. Ibu hafal enggak dengan ini? Sifat 20 ini hafal. Ibu amanin, ini Asy'ari. Jadi yang enggak senang dengan ini, Bu, mereka adalah akidah sesat. Selesai. Apanya orang dimusuhi dia. Oh, jadi itu enggak benar dong. Iya, itu ya yang sesat. Orang ini yang sesat, langsung kita begitu kan, karena orang kurang ajar. Yeah. Baik. Ini jadi identitasnya ternyata amat penting. Kemudian sufi. Mm-hmm. Sufi itu adalah tasawuf. Mm-hmm. Tasawuf itu ilmu membersihkan hati. Mm-hmm. Jadi fardu kifayah, fardu ain bagi kita untuk membersihkan hati. Mm-hmm. Bagaimana salat bisa khusyuk? Bagaimana kita menjauhkan kedegian, iri dan sebagainya, dendam. Itu adalah ilmu tasawuf. Baik. Mm-hmm. Setelah itu adalah madhab, bisa saja Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafiya. Boleh. Nah, aliran itu yang dimaksud adalah itu. Akidah. Kalau masalah akidah. Mm-hmm. Jadi akidah bukan saja orang Islam. Yang penting agama. Agamanya Islam cukup. Belum. Nah, akidah yang aneh. Baik. Ini saja barangkali. Ada betul, tambahan. Ini. Jadi itu Bunda, kalau itu maksudnya orang awam benar. Akidah. Baik. Nah, itu Bunda numpang tanya. Agama. Misalnya, itu kan untuk orang apa? Silakan kalau ada telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Saya dari Sumber. Iya, baik. Dengan Bapak siapa? Saya mau bertanya. Iya, baik. Ya. Dan begini, saya sampai ke Bapak Sumber. Iya. Saya Didin. Iya, Bapak Didin. Ya, gimana Bapak? Ada begini. Saya sebagai orang tua. Iya. Ya. Saya kurang tua, saya kurang paham dari agama. Iya. Saya punya anak umur 29. Iya. Perempuan. Iya. Tapi saya itu sudah tanyakan berapa kali nggak mau. Iya. Akhirnya dia itu sekarang tanyakan mau sama orang lain. Iya. Tapi kemauan saya itu nggak mau seperti orang-orang itu. Nggak mau, misalnya kalau belum nikah, jadi nggak mau ketemu sama saya. Tapi saya itu takut pada hukum. Iya. Takut pada hukum Allah. Iya. Pokoknya nggak mau saya itu kalau belum menikah. Tapi saya itu sudah setuju sendiri. Tapi saya itu nggak mau. Karena kalau belum nikah saya takut. Tapi akhirnya anak saya itu diamkan saja sama saya. Iya. Sama orang tuanya. Sama orang tua. Saya mendiamkan. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didin sudah bergabung dengan kami. Baik Bu ya, mungkin langsung dijawab. Tadi Bapak Didin bertanya bahwasanya beliau itu punya seorang anak yang sudah umur 29 tahun. Jadi begini, baik. Bapak Didin, orang tua itu yang cerdas adalah jika punya kemauan itu tidak bisa ditolak oleh sang anak. Itu hebatnya orang tua. Artinya apa? Bisa memaksa dan anak tidak merasa terpaksa. Iya, itu hebat. Karena kecerdasan orang tua. Nah, ini ada hubungannya dengan masalah pendidikan kepada anak. Kalau memang kita menginginkan menantu orang tertentu, kalau kita menginginkan menantu yang baik, dari awal anak kita harus kita cekoi dengan pemahaman yang demikian itu. Mungkin misalnya kita seorang ustad punya anak perempuan, anak dibalik saja, ada seorang pengusaha orang kaya raya, kemudian punya seorang anak perempuan, tapi berkeinginan saya pengen menantu seorang yang soleh ustad yang bisa membimbing, karena barangkali dengan harta saya bisa manfaat, dia bisa berdakwah, bisa gede dengan dakwah saya. Itu kan keinginan ibu. Iya. Keinginan anaknya bapak. Anaknya gak suka. Nah, kalau anaknya gak suka berantem nih perang. Iya. Nah, bagaimana seorang ibu atau seorang bapak yang menginginkan yang demikian ini? Kenapa kita contohkan orang kaya ke istri? Sebab orang menduga ustadz itu baik-baik semua ya. Padahal juga belum tentu lah ya. Di sini kan masalah akhlak lain ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kalau ada seorang ustadz, nah ini supaya tidak, kenapa kok contohnya semacam itu, kalau ada seorang ustadz punya anak perempuan lalu berangan-angan pengen menantu saudagar kaya, ini pasti keblinger nih. Okay. Ya kan, keblinger ya. Biarpun tidak ada apa, tidak masalah, cuman ini umumnya dibalik, anggap saja ustadz ini memang tempatnya orang baik, biarpun banyak ustadz masuk neraka juga, hati-hati. Usnudon. Nah, usnudon. Tapi seorang ibu ini lihat dari awal sudah ngasih mukadimah. Tidak besok mau kita nikahkan, sekarang ditanya. Tidak. Jadi jauh-jauh hari, mungkin 2 tahun ke depan sering komunikasi, Nak. Karena Abah Umi ini sudah punya banyak rezeki. Sekarang apa sih kenikmatan rezeki ini ya? Kita yang dimakan cuma sebegini, tidur kita begini. Kelihatannya kita perlu bimbingan rohaniat. Jadi saya, Nak, suatu ketika kalau kamu menikah, saya pengin tanpa harus ditunjuk orangnya dulu, kamu mendapatkan suami yang sekarang bakal bisa bimbing, nyenangkan Umi, nyenangkan Abah, soleh, agama soleh, yang ini orangnya kemudian belum kebayang. Jadi terus ya ada perbincangan. Betul. Ya anggapnya enggak usahlah pakai bedak sodakar-sodakar, enggak apa-apa. Kan bisa kamu manage ekonomi Abah Umi, kan bisa melanjutkan ya. Iya. Nanti yang penting kita kan dapat suami, kamu dapat suami yang baik. Ini kan tertanam dari jauh-jauh, Pak. Bapak Didin ya. Ya, setelah itu tertanam pelan-pelan, ya. Akhirnya ngerti yang diinginkan oleh orang tua. Orang tua. Mula-mula dia mungkin punya keinginan yang beda, tapi karena kelembutan orang tua, akhirnya dia mencoba menyesuaikan. Baik. Ya, ya. Dengan menyesuaikan ini, akhirnya pada hari nanti tahun depan, Nak, kamu dilamar oleh orang ini gimana, Nak? Siapa dia, Pak? Dia anaknya Masya Allah. Dia rajin salat, rajin masjid, dia baik, santun, dan sebagainya. Karena setahun dia sudah diberi kesempatan untuk berpikir. Secara otomatis, kalau pun tidak langsung menerima, dia tidak langsung menolak. Paling tidak dia pengen tahu lebih jauh, sesuai tidak dengan yang dokumen kabar saya. Jangan anak, tiba-tiba anak, besok kamu menikah dengan dia. Dia orang soleh, baik. Oh, dia tidak idola sama ustadz. Perang dulu sama dia. Dia bisa perang nanti. Jadi stres. Jadi sepandai-pandainya orang tua, Pak Didin, adalah bagaimana menjadikan anak itu tidak pernah membantah dan tidak pernah menolak. Ini kecerdasan. Nah, tadi anaknya itu ternyata punya keinginan. Bapak punya prinsip. Prinsipnya apa? Anak saya tidak perlu pacaran, tidak perlu ketemu dulu kan? Iya. Yang penting langsung nikah. Baik, itu adalah satu hal yang sangat bagus. Akan tapi sudahkah Bapak memberikan pendidikan kepada anak bahwasanya kemuliaan wanita adalah wanita yang bisa menjaga diri? Iya. Nah, kalau tidak, percuma. Kita tidak ingin undang-undang untuk anak kita hanya di dalam rumah kita. Setelah keluar rumah mereka bisa berbuat semuanya. Jadi ini banyak. Ada orang yang keras, ada orang yang tegas. Tegasnya di dalam rumah. Kamu harus begini, harus begitu. Hari ini undang-undang dok, tapi hatinya tidak disentuh. Sehingga seorang anak itu patuh kepada orang tuanya selagi masih di rumah. Sehingga ada seorang anaknya seorang ustadz di kota ibu kota sana. Anak seorang ustadz kebetulan waktu itu teman kami mau menikah dengan dia, ya kan? Mau menikah dengan dia, dengan anak seorang ustadz besar di ibu kota sana di Jakarta. Ketemu di sebuah rumah makan. Setelah ketemu di sebuah rumah makan, anaknya ustadz yang mau dipertemukan ikut datang di situ. Lalu didampingi oleh sepupunya. Sepupunya itu adalah seorang yang sudah menikah laki, suaminya dengan perempuan. Sepupunya itu kerudungnya baru dipasang sambil jalan. Kaget dia. Loh, jadi dipikir ya gak dilihat ya. Kemudian teman kita tuh melihat, kok sepupunya calon saya itu kok kerudungnya baru dipasang sambil jalan. Keluar dari mobil, kerudung dipegang, itu sambil dipasang sambil jalan begitu. Baru masuk hotel, rupanya kelihatan. Setelah itu dia cari informasi, gimana? Oh, neneng-neneng itu kalau di rumah pakai kerudung, tapi kalau sudah di dalam mobil dilepas, tidak pakai lugung, karena di Jakarta tidak tahu. Jadi agamanya hanya di dalam rumah. Kiai. Mohon maaf ini. Jadi rupanya orang tuanya hanya mendidik haram, haram, haram, tapi tidak disentuh hatinya. Kita tidak ingin seperti itu. Kalau Bapak menginginkan sahabat anak Anda mulia, itu harus dididik. Kalau Anda tidak bisa mendidik, paling minimal ada komunikasi. Baik, putra Anda seorang mulia. Insya Allah Anda dapat menantu yang baik. Karena amin, Bapak ya punya cita-cita, jangan sampai anaknya tadi menikah dengan laki-laki yang tidak baik. Nah, solusinya bagaimana? Bapak hentikan dahulu, buka komunikasi dulu. Jangan dipaksakan dengan calon yang Anda inginkan. Tapi komunikasi dulu dengan putri Anda. Mohon maaf, kalau ada seorang tidak ingin menikah, jangan dipaksa menikah. Kalau ada orang benar-benar tidak ingin menikah, jangan dipaksa menikah, karena mohon maaf, barangkali ada sesuatu yang ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Ya, mungkin ada, mohon maaf, ada penyakit macam-macam ya. Ya, di dalam PK itu ada sebut namanya ratak. dan ranak. Ranak itu adalah, mohon maaf Bunda, ada seorang tapi kita tidak menuduh perempuan mana. Artinya ada mungkin seorang laki-laki, kenapa kamu tidak nikah? Sudah jangan banyak tanya. Kalau mau nikah kan ngomong sendiri. Cuma dipacu saya menikah pahala besar. Kalau tidak mau mohon maaf barangkali dia impotensi. Seorang wanita mungkin ada tumbuh daging di dalam kemaluan sehingga tidak bisa melayani suami, takut malu dan sebagainya. Atau mungkin dia memang orang sudah mati syahwatnya, tidak pengin. Jadi seorang tua hanya sekedar menyodorkan, "Neng, kapan kamu menikah?" Tapi itu akan dipaksa kamu nikah, bikin malu, bikin ini. Itu kan enggak benar. Jadi komunikasi yang bagus itu. Jadi kalau memang dia butuh, begitu sebaliknya wahai para bapak. Kalau Anda punya putri sudah pengin menikah, jangan ditunda. Ini adalah bermasalah sekali. Karena apa? Kebutuhan yang diinginkan putri kita itu adalah kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada bapak, ibu atau yang lainnya. Harus suaminya yang memenuhi. Ini harus perhatikan. Baik, Anda buka komunikasi dulu kepada putri Anda. Setelah itu insya Allah akan ketemu. Karena Bunda ada tambahan. Kasus Pak Didin ini sebetulnya adalah akibat dari komunikasi yang kurang, kalau saya boleh katakan. Tapi sebagai pembelajaran juga untuk para orang tua yang lain, komunikasi yang tidak terjalin sejak awal, Bu ya, dan anak-anak sekalian. Jadi komunikasi terhadap anak kita maupun itu laki atau perempuan itu harus sudah dimulai sejak anak mengenal lawan jenis. Itu sudah mulai kira-kira kelas 6 SD. Anak perempuan sudah tahu senang sama anak laki ini, dan sebaliknya anak laki-laki sudah itu, ya, dengan bahasa anak-anak kita memberi wawasan terhadap anak-anak. Nanti masuk usia remaja, ini usia yang paling rawan. Oleh karena itu kemarin ya, Kang Ozi, kita bicara tentang peranan agama, Bu ya, dalam kehidupan remaja di RRI. Bahwa agama ini adalah salah satu perkembangan pada diri remaja yang penting. Selain perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan kepribadian, dan perkembangan hubungan sosial, itu juga perkembangan moral. Di sini moral itu yang dimaksud adalah pertama adalah nilai-nilai agama yang didapat oleh anak sejak dini, sejak balik ya, dan nilai-nilai apa namanya lingkungan itu, aturan-aturan rumah, aturan sekolah dan sebagainya. Nah, ini harus dijalin sejak anak mengenal lawan jenis. Orang tua harus sudah bisa memberikan gambaran kalau berteman itu dengan yang seperti ini. Nah, itu kan diarahkan. Nanti remaja dia sudah suka, sudah ada rasa cinta dengan anak laki dan sebaliknya. Itu juga nanti diarahkan. Anak mungkin saja menyenangi anak yang suka naik motor, rambutnya gondrong, idola ya. Anak remaja itu biasanya mengidolakan seseorang. Nah, kita arahkan secara agama, Rasulullah lah idola kita yang figur, paling utama ya. Keluarga Rasulullah dan sebagainya, supaya dia mencari orang-orang yang soleh seperti itu. Tapi mungkin tidak berasal dari pondok pesantren, bukan ustadz, mungkin orang-orang ilmuwan juga ada yang soleh ya. Jadi seperti itu ya Pak Didin. Mungkin nanti ini apa namanya, saran saya bisa diberikan wawasan ini kepada anak-anak Pak Didin ya, agar nanti kalau punya anak gitu ya, dari usia balik sudah diarahkan seperti apa sih bertemannya dengan pria, anak laki ini seperti apa. Oh, kalau dia senang itu anaknya gimana. Jadi kita sebagai orang tua harus memberi wawasan, juga orang tuanya juga harus punya ilmu. Seperti misalnya tadi Pak Didin takut terhadap hukum Allah gitu ya, gak usah ketemu, dan itu sebenarnya itu tentang ta'aruf ya. Nah, wawasan tentang ta'aruf itu orang tua juga harus tahu gitu ya, supaya gak salah misalnya gitu. Jadi orang tua juga harus punya wawasan, anak juga harus diberi wawasan sejak dia mengenal lawan jenis. Mungkin dari Bunda seperti itu, gitu. Jadi nanti anak bisa jalan sendiri. Ada salahnya sedikit, gitu ya. Tapi tidak terlalu berat dan tidak terlalu membuat perasaan orang tua dan anak ini menjadi sangat tertekan, gitu, dalam masalah perjodohan ini. Seperti itu dari Bunda mungkin. Baik Bu ya, SMS terakhir Bu ya, disertai dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman di Pleret Bu ya. Katanya wanita itu pengen yang lebih tinggi, baik dari jasmani maupun rohani. Saya jadi merasa minder karena hal tersebut. Bagaimana ya agar rasa minder itu hilang? Terus bagaimana meyakinkan pada orang tua bahwa menikah itu membuka rezeki? Terima kasih Bu ya. Baik, mohon maaf. Bukan begitu maksudnya. Salah memahami barangkali dengar, makanya dengar pengajian. Kalau sepotong-potong bisa. Jadi secara normal ya, sifat Nurani seorang wanita itu menginginkan secara umum suaminya itu punya kelebihan. Mungkin lebih tinggi jasadnya. Jadi kalau bahasa zahir, tinggi badan. Tinggi badan ya. Jadi bisa melihat, kalau digambarkan, senang seorang wanita itu kalau melihat suaminya itu perlu donga. Gagah. Itu artinya menunjukkan bahwasanya ada pengayoman di situ. Yeah, yeah. Itu aja, bukan itu maksudnya. Yeah. Jadi harus ada yang dibanggakan. Yeah. Ya mungkin dah suamiku kecil, pendek, tapi sayang bunda. Berarti ada kelebihan itu. Jadi kan semuanya, itu tadi, saya cinta kepadamu bang, tapi bingung apa yang aku cintai. Sian itu. Jadi mungkin anda barangkali yang punya fisik kecil, anda harus gedekan ilmu anda, kebakuan anda, ibadah anda, atau yang lainnya. Harus ada kelebihan. Sehingga suami istri bisa bangga. Masya Allah, saya itu orangnya teledor. Alhamdulillah suami saya, biarpun misalnya kecil, tapi ya Allah, disiplin, bangun malam. Ini ada kelebihan maksud kami itu. Itu kelebihannya, Bu, ya. Caranya apa biar tidak minder? Anda harus punya tampil beda. Anda harus punya kelebihan. Apa itu? Kesolehan. Akhlak yang mulia. Orang bisa melihat kecil, tapi lihat akhlaknya. Jangan macam-macam loh. Biarpun kecil, tapi berakhlak. Cabai rawit. Itu maksudnya. Jadi biar tidak minder itu. Baik, gimana Bunda? Salah tafsir memang tentang tinggi, tapi banyak juga memang keserasian fisik itu memang menjadi masalah gitu. Dalam dunia modern ini memang itu banyak sekali, tapi menurut pengalaman praktek Bunda itu sudah tersingkir pelan-pelan. Itu sudah tidak ada lagi ketika orang itu di luar konteks ustadz, santri dan sebagainya, ilmu itu sudah menjadi satu titik pandang, bukan keserasian tinggi badan atau sebagainya. Sekarang orang sudah memandang ilmu, sehingga banyak juga dokter yang kecil itu menikah dengan seorang perempuan yang tingginya lebih dari dia banyak, Gak masalah. Tapi mungkin masih ada lah sisa-sisa yang harus lebih tinggi, perempuannya harus begini, harus enak dilihat. Nah itu pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak penting. Gak penting kalau orang sekarang gitu ya. Siapa namanya, Ilman ya? Jadi gak usah berpikir itu, hilangkan. Karena raga kita juga akan busuk. Tapi yang kalau itu hanya orang mikir jasad saja. Harus ini. Betul, kan Allah juga hanya melihat hati kita ya Bu ya. Fisik kita gak tinggi. Pendek semua, bungkuk semua. Nanti juga peot, yang tinggi juga peot, lemes gitu. Kalau akhlak iman membawa keselamatan. Iya, gitu. Jadi lebih baik ditinggalkan masalah yang seperti itu, sehingga nanti ada apa argumen lagi. Tapi kan nggak enak dikatain orang. Itu orang yang nggak ngerti, tinggal gitu aja bilangnya. Nggak usah didengerin. Terus bagaimana Bu ya meyakinkan pada orang tua bahwa menikah itu membuka rezeki? Baik. Sekarang orang tuanya di mana dan kehidupannya seperti apa, pendidikannya, tingkat pendidikannya sampai di mana? Itu kan wawasan perlu orang tua. Nah, kalau orang tuanya lingkungannya adalah lingkungan yang tidak pernah ngaji, ya wajar kalau tidak tahu. Kemudian cara memberitahunya pun beda. Kalau bapaknya lingkungan ngaji, pernah hadir pengajian, cara memberitahukannya bukan Anda. Anda titip pesan sama ustaz, tolong sebutkan ke bahasanya menikah itu begini biar orang tua saya puas. Begitu, Anda tidak usah pusing lah. Ingat kebenaran tidak harus Anda ucapkan. Nah, ini kita harus tahu ayah orang tua Anda di mana. Kalau orang tua Anda adalah sudah mengerti tapi enggak paham-paham ya, barangkali perlu disentuh tentang makna keimanan dengan janji Allah, yaqunu fuqara yunihumullah dalam Al-Qur'an, kalau mereka fakir akan diberi kekayaan oleh Allah. Ini. Jadi kita perlu lihat orang tua Anda sebagai apa. Kalau Anda misalnya orang tua saya di pasar, saya tidak pernah ngaji, ya wajar kalau tidak tahu. Caranya gimana? Ya suruh hadir pengajian sekali. Sekali yang ketiga ini barangkali sudah titip pesan kita kepada ustadz itu untuk menyiapkan ini. Tapi kalau Anda ngomong abah atau enggak abah, kalau orang menikah itu rezekinya tambah banyak. Ya, kamu yang pengen nikah makanya ngomong begitu ya. Tahu-tahu setelah menikah sudah aku bilang belum waktunya nikah, kamu mana duit tidak tambah masih minta terus kepada bapak. Ini sudah bermasalah. Jadi ternyata yang harus mengingatkan mungkin orang lain, bukan Anda yang bersangkutan. Gini loh ya, kalau Anda punya maksud, bertawassul lah, maksudnya melalui perantara. Kalau Anda yang menyebutkan, Anda akan tertuduh. Jadi menyampaikan oleh orang lain. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa caranya Rasulullah, utusan. Utusan. Baik Bu ya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 7:04, berarti keberadaan kita sudah usai Bu ya Bunda ya. Kita yang datang, insya Allah minggu depan tepat waktu 9:30. insyaallah. 6.07. Iya. Setengah 6 sampai pukul 7, Bu ya. Baik, Bu ya, ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin. Amin. Amin. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami keserasian di dalam hidup berumah tangga, ya Allah. Amin. Suami yang menghargai istri, istri menghargai suami, suami mencintai istri, istri amin. Suami, ya Allah. Amin. Yang belum menikah, mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan yang serasi di hadapan-Mu, ya Allah. Amin. Serasi menurut-Mu, ya Allah. Serasi dalam menggapai keridhaan-Mu, ya Allah. Amin. Serasi di dalam memasuki surga-Mu, ya Allah. Amin. Serasi dalam mencintai kekasih-Mu, Nabi Muhammad, ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan urusan mereka semua. Amin. Dan berikan kepada kami keturunan yang soleh-soleh, ya Allah. Amin. Yang soleh-soleh, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah. Amin. Orang-orang yang bakal menjadikan sebab keselamatan kami. Amin. Kirimkan kepada kami orang-orang baik. Kirimkan kepada kami suami yang baik. Amin. Kirimkan kepada kami istri yang baik. Amin. Kirimkan kepada kami Allah nantu yang baik. Amin. Yang bisa menjadikan sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Amin. Kebaikan anak-anak kami. Dan kirimkan kepada kami cucu-cucu yang baik. Amin. Kirimkan kepada kami teman-teman yang baik. Amin. Kirimkan kepada kami besan-besan yang baik. Amin. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah pernikahan kami dan yang akan ditemu oleh saudara-saudari kami pernikahan yang menjadikan sebab kekasih-Mu Nabi Muhammad semakin ridho, semakin cinta, ya Allah. Amin. Dan berikan kami, ya Allah, panjang umur. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat serta taat kepada-Mu. Amin. Ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kelak cabutlah nyawa kami. Amin. Dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin. Kami beribadah, ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, terima kasih Buya, terima kasih Bunda dan juga Kang Ulil yang sudah menyempatkan waktunya untuk menemani sahabatku semuanya. Baik sahabat, bagi sahabatku yang belum terbaca SMS-nya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Insya Allah kita sambung di minggu depan di acara yang sama. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya, kami Ozi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.